Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Dan kita masih pada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup, pertama, iman terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman terhadap rububiyah Allah, artinya bahwa Allah sebagai Rabb sekalian alam, penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya. Dan yang ketiga, beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, atau beriman dengan uluhiyah Allah, artinya beriman bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang berhak diibadahi. Yang keempat, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, bagian keempat dari iman kepada Allah, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, Al-Karim, di antaranya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-A'raf ayat yang ke-180, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang paling bagus. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah azza wa jal punya nama-nama yang nama-nama tersebut adalah nama-nama yang paling bagus, pada puncak kebagusan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan nama-nama Allah dalam ayat-ayat maupun dalam hadis Nabi. Semisal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yakni seperti pada akhir surat Al-Hasyr, ya kan? Di situ disebutkan nama Allah serta berurutan banyak. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Nah, ini adalah nama-nama Allah atau sebagian dari nama-nama Allah. Kemudian pada surat yang lain, ya, misalnya juga disebutkan pada surat Ar-Rum ayat yang ke-27, Walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya. Dan bagi Allah lah sifat yang tertinggi di langit maupun di bumi. Dan dia Allah Azza wa Jal Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Masalul A'la ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah Al-Wasfu Al-A'la, sifat yang paling tinggi, Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala banyak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala meridhai, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, bertakwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala naik di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap para sahabat, dan macam-macam dari sifat-sifat Allah yang sangat banyak, baik sifat terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita contohkan, atau sifat terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu karena Allah telah sebutkan, ya, maka kita harus mengimani. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan seterusnya. Jadi bagian keempat dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani semua nama-nama yang Allah sebutkan dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, atau disebutkan oleh nabinya dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi ini sumbernya yaitu Al-Qur'an Al-Karim dan hadis yang sahih. Semua nama-nama atau sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim atau hadis yang sahih, maka kita wajib mengimaninya. Dan ini bagian daripada iman kita kepada Allah. Juga di sini dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, alal wajhil la'iq bihi, sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jal, keagungannya, kesempurnaannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung, Maha sempurna dan seterusnya, maka semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang seperti itu juga, nama-nama yang paling sempurna, sifat-sifat yang paling sempurna, paling agung dan seterusnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, apa makna asma, al-asma al-husna? Al-husna itu artinya yang paling bagus, pada puncak kebagusan. Ya. Seandainya pun misalnya ada suatu hal yang secara penamaan sama, misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Al-Alim, yang Maha berilmu, ya kan? Allah Subhanahu wa taala juga menyebut sebagian hambanya dengan Alim, yang berilmu. Tapi kalau berilmunya manusia kan terbatas, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Al-Alim, yang Maha berilmu. Wah, ini sudah dengan segala kesempurnaannya, Allah yang Maha berilmu dengan ilmu yang sudah tidak terbatas, ya. Sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya, tahu yang terlihat, tersembunyi, tahu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, tahu yang terkait dengan manusia, terkait dengan alam-alam yang sudah tidak terbatas. Nah, ini contoh bahwa nama Allah itu Al-Husna, pada puncak kebagusan, ya, kesempurnaan. Ya. Begitu pula misalnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat kasih sayang, ya kan? Kataba ala nafsihi rahmah, Allah wajibkan atas dirinya sifat kasih sayang. Jadi Allah di antara sifatnya menyayangi, mengasihi. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut hambanya bahwa manusia juga punya kasih sayang, ya kan? Seperti misalnya innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sabda Nabi. Allah akan merahmati hamba-hambanya yang punya kasih sayang juga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala punya kasih sayang, dan Allah beri nama dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensifati hambanya dengan sifat kasih sayang. Bahkan Allah menyebut nabinya dengan nama Rahim, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu terhadap sesama, terhadap kaum mukminin, raufun rahim, ya penyayang, pengasih, ya rahim. Tapi kasih sayang manusia, kita tahu kasih sayang manusia itu ya terbatas, ya kan? Bukan hanya terbatas saja, kadang orang mengasihi dan salah tujuannya, ya. Kita melihat orang kasihan, ternyata dia penjahat, ya kan? Mungkin kita melihat orang yang lain kita juga mengasihinya, ternyata dia orang yang tidak pantas dikasihani, dikasihi, disayangi, tidak. Nah, itu kasih sayang manusia. Kadang salah, kadang keliru dan terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang, dengan kasih sayang yang sempurna, yang sesuai dengan kebesarannya, keagungannya. Allah enggak mungkin mengasihi dan keliru, enggak mungkin. Ya. Kasih sayang Allah mesti sesuai dengan dengan kondisi orang yang dikasihi. Dalam arti enggak akan keliru, enggak akan salah. Dan kasih sayang Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Ya. Sangat luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan terutama di akhirat kelak ya lebih khusus lagi, nanti lebih tampak kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nah, ini contoh bahwa tadi kita katakan bahwa Allah itu punya al-asma al-husna. Nama-nama yang pada puncak kebagusan, pada puncak kesempurnaan. Begitu pula sifat-sifatnya. Nah, maka kita imani seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat maupun hadis yang sahih, semua adalah sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, kebesarannya, kesempurnaannya, dan seterusnya. Kemudian para ulama rahimahumullah juga mengingatkan, dalam kita mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menghindari 4 hal. Ya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Demikian disebutkan dalam kitab ini, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, pertama, tidak melakukan tahrif, penyelewengan. Tidak melakukan penyelewengan dalam arti pemahaman dan pemaknaan yang menyeleweng dari makna yang sebenarnya. Ya. Contohnya, misalnya, ya, disebutkan dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap para sahabat, terhadap mukminin, ya kan, radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap para sahabat, ya, laqad radhiyallahu anil mukminin, Allah ridha terhadap kaum mukminin, ya. Mana ridha itu semua orang paham, ya, insyaallah mana ridha, baik dalam bahasa Arab, bagi orang Arab memahami mana ridha, yang kemudian juga kita dalam bahasa Indonesia juga sudah akrab dengan kata ridha, memahami makna tersebut. Nah, kita pahami seperti itu, bahwa Allah punya keridhaan yang sesuai dengan keagungannya, kebesarannya. Kita tidak boleh melakukan tahrif, penyelewengan makna. Ya. Contohnya, kata ridha itu diartikan dengan apa? Dengan makna lain. Oh, ridha itu maksudnya ingin memberi pahala. Nah, kelihatannya sih bagus, ya, kelihatannya bagus, tapi tetap itu kan menyalahartikan makna aslinya. Kalau bab ingin memberi pahala itu urusan lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat maupun dalam hadis, Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa Allah akan memberi pahala, itu ya lain. Ya. Memang Allah akan memberikan pahala. Namun jangan makna itu dipakai penerjemahan atau pengertian atau penafsiran ridha. Ya. Ridha ya tetap ridha, jangan kita selewengkan kepada makna lain. Nah, itu maksudnya. Jadi sekalipun niatnya bagus, sekalipun kelihatannya maksudnya bagus, tapi tetap ini kan menyalahartikan ayat, ya. Enggak bisa ayat disalahartikan. Jadi tidak boleh melakukan tahrif. Nah, ini contoh. Dan mungkin dalam bab ini juga banyak sekali contoh-contoh yang lain yang orang-orang pun jatuh dalam bab ini, ya, tergelincir. Kemudian yang kedua, wala ta'til. Kita juga dilarang melakukan ta'til. Kita dilarang melakukan ta'til. Ta'til itu artinya ya menolak, ya. Menolak begitu kita terjemahkan, gampangnya begitu, menolak. Dalam arti tidak menerima apa yang disebutkan dalam ayat maupun hadis, makna yang disebutkan atau nama Allah atau sifat yang disebutkan tidak dia terima. Dan ada orang-orang yang memang tidak percaya, seperti nanti akan disebutkan, ada kelompok mu'attilah. Kelompok mu'attilah artinya kelompok yang memang enggak mau mempercayai. Ya, nanti kita akan sebutkan tentang mereka. Atau kadang-kadang ta'til itu secara tersembunyi, tidak disadari. Contoh tadi yang kita jadikan sebagai contoh penyelewengan makna, ketika memahami bahwa Allah ridha diartikan ingin memberi pahala, otomatis kan dia tidak mempercayai sifat ridha bagi Allah, ya kan? Dia sadari atau tidak, dia telah tidak mempercayai sifat bahwa Allah ridha, perbuatan Allah, Allah ridha. Ini adalah terkandung unsur ta'til, dia tidak percaya. Contoh yang lain misalnya, banyak disebutkan dalam ayat innallaha yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, ya kan? Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, kita harus mengimani bahwa Allah memiliki cinta, mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai orang-orang yang bersuci. Ini salah satu sifat Allah yang wajib kita imani. Dan makna yuhibbu, cinta. Nah, siapa yang tidak paham? Semua orang paham. Yang dalam bahasa Arab, dengan bahasa Arab paham, ketika diterjemahkan bahasa kita, bahasa Indonesia, juga orang paham. Ya, mencintai itu maknanya apa? Paham semua. Walaupun mau mengungkapkannya susah, ya kan? Coba cinta itu apa? Ya, susah. Tapi semua paham, ya kan? Semua paham makna itu. Nah, sebagian orang ya melakukan tahrif yang otomatis terkandung ta'til itu, melakukan penyelewengan sehingga mereka mengatakan oh yang dimaksud bukan mencintai, tapi yang dimaksud adalah memberi pahala. Ya, memberi pahala. Nah, ini mirip dengan yang tadi, atau juga ada yang mengatakan ingin memberi pahala. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, maknanya kelihatannya bagus, tapi sekali lagi ini bab lain. Memberi pahala, ingin memberi pahala itu bab lain, itu ada dalil yang lain masalah itu. Tapi mencintai ya tetap mencintai, enggak boleh kita alihkan kepada makna lain. Allah menyebut seperti itu, masa kita alihkan kepada makna lain? Nabi menyebut seperti itu, masa kita alihkan kepada makna yang lain? ini tahrif, dan otomatis mengandung makna bahwa kalau begitu kita enggak menerima ya bahwa Allah itu mencintai. Ya, berarti otomatis terkandung kita tidak percaya bahwa Allah itu mencintai. Ah, ini namanya ta'til. Ini namanya ta'til, enggak menerima sifat tersebut. Nah, jangan seperti itu. Semua yang Allah sebutkan, Allah yang kabarkan bahwa Allah mencintai, ya kita beriman sebagaimana Allah sebutkan. Disebutkan dalam hadis Allah turun ke langit dunia, kita juga beriman. Jangan dialihkan kepada makna lain. Ya. Disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal naik di atas arsy, imani apa adanya, beristiwa naik di atas arsy, jangan dialihkan kepada makna lain. Nah, begitu seterusnya. Begitu pula pada sifat-sifat yang lain. Harus kita imani apa adanya. Dan kita yakini bahwa sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya dan kesempurnaannya. Yang ketiga, tidak boleh melakukan takif, wala takif. Takif itu bisa kita terjemahkan dengan menggambarkan sifat-sifat tersebut dalam pikiran kita. Ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, karena ini dilarang. Ya, dalam ayat Al-Quran terkandung larangan-larangan tersebut. Nanti kita akan baca beberapa ayat. Pertama tadi terkandung dalam ayat-ayat maupun hadis larangan tentang hal itu, dan manusia tidak akan sampai, ya, tidak akan sampai dengan akalnya untuk mengetahui seperti apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya, hal itu seperti disebutkan misalnya, karena Allah berfirman laisa kamitsli syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, nanti kita akan sebutkan juga terkait dengan ayat ini pada masalah berikutnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Jadi orang mau menggambarkan misalnya Allah turun ke langit dunia, ya, turunnya bagaimana, seperti apa, tidak bisa dipikir dengan akal pikiran manusia. Tidak bisa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Bab turun ke langit dunia seperti kalau terakhir, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu. Dan tidak mungkin menggunakan akal pikiran kita untuk mencapai pada apa yang kita maukan, di mana kita ingin tahu seperti apa. Ya. Karena ini urusan gaib. Allah hanya memberitahu melalui nabinya bahwa Allah turun ke langit dunia. Di hari kiamat kelak Allah akan datang. Waja'a rabbuka wal malak. Rabbmu datang bersama para malaikat. Nah, dilarang kita melakukan takyif, ingin menggambarkan dengan akal kita seperti ini, seperti itu. Itu tidak mungkin. Itu urusan gaib. Urusan gaib, kita hanya diberitahu dan disuruh beriman saja. Kamu berimanlah. Ya, kalau pengen tahu ya nanti di hari kiamat itu, ya kan? Ya, sekarang manusia nggak mungkin tahu karena ini urusan dunia sekarang. Kita di alam syahadah, alam dunia. Urusan gaib, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sembunyikan. Ya. Dan seperti yang kita pernah sebutkan dan ulama ingatkan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan pada kita melalui ayat dan juga Nabi melalui hadis tentang sesuatu yang di surga. Di surga banyak hal yang Allah sebut namanya sama dengan yang di dunia, ya kan? Sungai ya sama. Di sana ada sungai, di sini ada sungai, ya kan? Sungai dari madu. Ah, madu kita paham. Ya, di surga juga bahkan sungainya dari madu. Susu, ya, air. Kemudian apalagi buah-buahan disebut ada inab, ada anggur di sana. Di sana juga ada lahmu tayrin, daging burung. Di sana juga ada emas, ya. Di sana juga ada pohon, di sana juga ada qasr, istana. Semua nama-nama itu kita paham semua. Tapi apakah yang di surga seperti yang kita lihat di dunia dan kita rasakan di dunia? Ya jelas tidak. Ya. Pohon yang di surga apakah yang seperti yang pohon di sini? Ya tidak. Emas yang di surga apakah seperti yang di dunia? Tidak. Madu, susu yang di surga apakah sama dengan yang di dunia? Jawabnya tidak. Ya. Tentu jawabnya semua tidak. Nah, bahkan Nabi mengatakan, meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla bahwa Allah berfirman, "A'adtu li ibadi ma la 'ainun ra'at." Saya siapkan untuk hamba saya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam akal pikiran manusia. Jadi yang di surga itu enggak pernah kita yang di dunia ini mendengar yang seperti itu, ya, melihat, merasakan, sampai pun yang di pikiran kita mau mikir seperti apa pohon yang di surga enggak akan ketemu. Enggak akan sampai. Jadi yang di sana betul-betul ya luar biasa, hal yang luar biasa, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itu terkait dengan yang di surga dan makhluk, sesama makhluk. Yang di surga itu makhluk, ya kita makhluk. Tapi kita mau berpikir seperti apa enggak akan nyampe pikiran kita. Di sana betul-betul luar biasa. Nah, apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sifat Allah mau kita pikirkan dengan akal kita, turunnya begini, datangnya di hari kiamat begini, enggak mungkin dengan akal kita. Ya. Kemudian juga bahkan disebut oleh para ulama, contoh yang lain enggak jauh-jauh di akhirat di dunia ini. Mengambil pelajaran dari apa? Ruh. Ruh kita. Ruh kita, ada yang tahu ruh itu seperti apa? Mungkin yang di sini ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu, tapi yakin ada ruh apa tidak? Ya, yakin semua kita punya ruh. Ya. Kalau kita enggak punya ruh, wah, bahaya ini. Ya. Kita semua punya ruh. Yakin 100% ruh ya ada di tubuh kita. Tapi ternyata satu pun dari kita bahkan sedunia enggak ada yang tahu ruh itu seperti apa. Sekalipun yakin benar-benar ada ruh. Nyatanya enggak ada yang tahu seperti apa dan bagaimana ruh itu. Padahal ada di tubuh kita. Ada di tubuh kita. Ya. Nah, kalau sesuatu yang ada di tubuh kita, kita saja enggak tahu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya ini yang disebutkan tadi, tidak boleh kita memikirkan dengan akal kita mau seperti apa dan bagaimana, karena di samping dilarang juga enggak akan ketemu. Ya. Makanya ulama mengatakan harus kita putus, kalau ada pikiran-pikiran begitu harus kita putus. Ya, itu bisikan-bisikan syaitan dan itu percuma saja, ya kan, dipikirkan. Makanya Allah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memikir makhluk-makhluk Allah, mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah, tidak kita memikirkan tentang zat Allah. Ya. Jadi seperti itu tadi bahwa ya kita enggak boleh melakukan itu takyif ya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita tidak boleh melakukan tamsil. Tamsil itu menyerupakan. Misalnya kita mengatakan, "Oh, Allah itu punya tangan tapi seperti tangan kita." Ya. Ini tamsil. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia. Enggak bisa. Ya, tadi disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar lagi Maha melihat. Di akhir ayat Allah sebutkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di awal ayat Allah sebutkan tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Terus kesimpulannya apa? Berarti Allah mendengar dan melihat, tapi tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada makhluk yang mendengar seperti pendengaran Allah. Tidak ada makhluk yang melihat seperti penglihatan Allah. Ya, Allah Maha melihat, manusia juga melihat. Allah Maha mendengar, manusia juga mendengar. Tapi tidak sama pendengaran Allah dan pendengaran manusia. Tidak sama penglihatan Allah dan penglihatan manusia. Penglihatan manusia sangat terbatas, sangat lemah. Coba lihat yang di belakang masjid, ada yang bisa lihat? Ya sudah, langsung gak bisa. Terhalang tembok, sudah gak bisa lihat apa-apa. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat semuanya, tidak terhalang oleh suatu apapun. Ya, dari atas 7 langit sana melihat siapa yang bawa pulpen, siapa yang bawa buku, siapa yang duduk, siapa yang berdiri, semuanya dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha mendengar. Manusia juga mendengar, pendengaran Allah enggak sama dengan pendengaran manusia. Nah, pendengaran kita juga sangat lemah dan terbatas. Ya. Apakah kita mendengar sekarang sedang apa di rumah kita itu? Anak-anak nangis apa enggak? Enggak tahu kita. Ya kan? Nah, sementara Allah Azza wa Jalla Maha mendengar semua, tidak ada yang suara-suara apapun kecuali Allah mendengarnya. Bahkan satu kejadian yang betul-betul mencengangkan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah radhiyallahu anha di rumah, ya. Nabi juga di rumah ketika itu. Kemudian ada seorang wanita datang kepada Nabi dan mengeluhkan tentang suaminya. Suaminya melakukan zihar, ya, ketika marah ternyata menyamakan istrinya dengan ibunya, artinya enggak mau mendekati istrinya. Si istri merasa terzalimi kok seperti itu suaminya, maka datang kepada Nabi dan mengeluhkan tentang suaminya. Aisyah radhiyallahu anha di rumah juga, tapi enggak begitu jelas ini wanita ngomong apa, ya, cerita apa kepada Nabi, mengeluhkan apa kepada Nabi. Aisyah enggak mendengar jelas. Tapi setelah kejadian itu Allah turunkan ayat di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Bunyi ayatnya apa? Qad sami'allahu. Sungguh Allah telah mendengar. Qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Suara atau ucapan wanita yang sedang mengeluhkan kepadamu. Wa tashtaki fi zaujiha, mengeluhkan tentang suaminya. Ya. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan mengeluhkan kepada Allah dan seterusnya. Kemudian Allah sebutkan tentang hukum-hukum seputar ucapan itu. Nah, kejadian itu bagi Aisyah radhiyallahu anha sangat membuat beliau radhiyallahu anha tercengang. Saya saja, ya kan, ibaratnya begitu, yang di rumah ini enggak mendengar apa yang dikatakan, enggak tahu apa. Ternyata Allah dari 7 langit mendengar dan menurunkan ayat saat itu. Bahwa Allah mendengar tentang itu dan menurunkan ayat tadi. Hukum-hukum seputar itu. Nah, ini contoh bukti yang nyata. Makanya kata Aisyah langsung subhanalladzi wasi'at sam'uhul asya. Atau yang semacam itu, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Ya. Kemudian dia menceritakan, saya tidak mendengar, tapi Allah Azza wa Jalla mendengar dari atas 7 langit sana. Nah, ini contoh. Ya, bahwa seperti yang disebut dalam ayat ini, Allah As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Tapi laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita imani seperti itu. Ya Allah Maha mendengar, tidak seperti pendengaran manusia. Allah Maha melihat, tidak seperti penglihatan manusia. Allah Maha mengetahui, tidak seperti pengetahuan manusia. Allah Maha pengasih penyayang, tidak seperti kasih sayang manusia. Disebutkan Allah punya tangan, tidak seperti tangan manusia, dan seterusnya. Ya, tidak boleh kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Nah, itu beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar ya. Kita ada dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 180 itu, setelah Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah memiliki nama-nama yang al-husna, yang pada puncak kebaikan. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan mereka yang melakukan penyelewengan dalam nama-nama Allah. Nah, melakukan penyelewengan terhadap nama-nama Allah artinya apa ya? Semua yang empat-empatnya kita sebutkan itu masing-masingnya adalah bentuk daripada ilhad, penyelewengan, yang memang mengartikan kepada makna lain, itu juga salah satu bentuk penyelewengan. Yang apa, mentaatil, tidak mau mengimani, juga salah satu bentuk penyelewengan. Yang mereka-reka dengan akal pikirannya juga termasuk penyelewengan. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk juga penyelewengan. Semuanya Allah katakan tinggalkan orang yang seperti itu. Ya, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberi balasan atas perbuatan mereka. Jadi diancam oleh Allah orang-orang yang melakukan itu semuanya. Maka dari itu dalam iman kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus menghindari empat hal tersebut agar iman kita iman yang benar. Ya. Dalam hal ini iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, di sana ada dua kelompok yang menyimpang, ya. Atau sebetulnya banyak, cuma secara global empat ini, dua ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, secara global kita sebutkan. Pertama, golongan Mu'attilah yang menolak itu, dan ini juga kalau dirinci ada sekian banyak golongan. Nah, itu harus kita hindari, dan ini berarti bertentangan dengan semua ayat maupun hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Kemudian yang golongan dua, atau disebut golongan yang kedua disebut al-musyabbihah, golongan yang menyerupakan nama atau sifat Allah dengan makhluknya. Ini juga tentu golongan yang menyimpang, telah terbantah oleh ayat 11 pada surat Asy-Syura. Ya, kita jangan sampai terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ya, itu secara garis besar. Semoga bisa dipahami dengan baik tentang hal ini. Juga di sana ada hal yang perlu kita ingatkan, yaitu kita ketika mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seperti dalam ayat maupun hadis, seringkali dilontarkan kepada kita julukan mujassimah. Barangkali ada yang pernah dengar atau ada yang belum. Mujassimah itu artinya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti bentuk manusia. Sebetulnya mirip dengan kata musyabbihah itu. Jadi kita ketika mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, dianggap kita ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini harus kita dudukkan ya. Kita katakan bahwa kita tidak mujassimah, menyerupakan Allah dengan jasmani manusia. Kita juga bukan musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan manusia. Ketika kita mengatakan Allah itu mendengar, melihat, dan seterusnya, kita akan sesuai dengan ayat, ya kan? sesuai dengan ayat. Allah ridha, Allah cinta, Allah punya tangan, semua ada dalam ayat itu. Masa kita mau mengatakan, oh Allah tidak ridha, Allah tidak cinta, oh, kita bertolak belakang dengan ayat. Jadi kita menyebutkan sifat-sifat itu dan mengimaninya bukan dalam rangka menyamakan Allah dengan manusia, tapi mengimani apa yang Allah sebutkan. Dan kita mengatakan bahwa sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat manusia. Istilahnya sama mungkin begitu ya, nama atau penyebutannya sama, tapi kan hakikatnya berbeda. Kita sudah katakan Allah tidak cinta tidak seperti cintanya manusia, Allah ridha tidak seperti ridhanya manusia, Allah mendengar tidak seperti pendengaran manusia, Allah melihat tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita dikatakan atau dituduh sebagai mujassimah, orang yang menyerupakan Allah dengan manusia? Tidak bisa ya. Biasanya yang menuduh kita seperti itu adalah justru kelompok yang mereka itu apa, menyelewengkan sifat-sifat Allah. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika Allah menyebutkan dirinya bahwa Allah cinta, diartikan makna lain. Ketika Allah menyebut ridha, diartikan makna lain. Ketika Allah menyebutkan Allah punya tangan, diartikan makna lain. Nah, kelompok inilah yang akhirnya menuduh kita yang apa adanya dengan ayat dan hadis sebagai kelompok yang menyerupakan Allah dengan manusia. Justru kita katakan kalian justru yang menyimpangkan ayat-ayat dan hadis. Dan kami tidak menyerupakan Allah dengan manusia, karena kami mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Semua sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Suatu saat Imam Malik rahimahullah didatangi seseorang. Orang itu menyebutkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala naik di atas arsy, istiwa, naik di atas arsy, di atas singgasananya sana, di atas langit. Orang ini bertanya, kaifa istawa, seperti apa naiknya? Imam Malik rahimahullah mendengar pertanyaan itu langsung berkeringat, ya, kok bertanya seperti itu? Ya, pertanyaan yang bagi mereka para ulama, pertanyaan yang sudah melampaui batas, karena ini pertanyaan yang aneh. Ya. Dulu para sahabat mendengar ayat itu nggak bertanya begitu. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama. Ya, bahkan awamnya para sahabat, dalam arti yang bukan ulamanya sahabat pun mendengar ya beriman, karena mereka paham Allah nggak disamakan dengan manusia. Ya, Allah naik ya itu urusan Allah, seperti apa kok dia bertanya bagaimana, siapa yang tahu dan siapa yang bisa menjawab dari manusia? Maka ketika ditanya seperti itu langsung bercucuran keringat Imam Malik rahimahullah. Beliau akhirnya menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Ya, beristiwa yang artinya naik, itu sudah diketahui maknanya. Allah naik di atas arsy. Siapa yang tidak paham? Semua paham. Wal-kaifu wairu ma'kul. Kalau bagaimananya, ya tidak bisa dicerna dengan akal, karena kita tidak diberitahu, itu urusan ghaib. Kita tidak melihat Allah ya di dunia ini. Jadi kita gak bisa mengetahui naiknya seperti apa, urusan Allah itu. Dan gak usah berdalam-dalam yang seperti ini, karena Allah gak memberitahu, imani apa yang ada. Wal kaifu ghairu ma'kul. Tentang bagaimana caranya gak bisa dipahami dengan akal. Ya, ini berita gaib, tinggal kita imani. Kita gak diberitahu seperti apa. Wal imadu bihi wajib. Tapi mengimani hal itu wajib. Kenapa tidak? Karena ayat menyebutkan, bagaimana tidak wajib? Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah pertanyaan yang bid'ah. Ya, ulama enggak pernah begitu. Ulama sudah memahami. Generasi dulu paham dengan fitrah mereka, Allah tidak seperti makhluknya, dan paham melalui ayat dan hadis, oh Allah tidak seperti makhluk. Nah, jadi dari sini kita apa, memahami seperti itulah kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. ya, sehingga ketika kita mengimani semuanya yang ada dan kita mengimaninya bahwa itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan yang dilakukan makhluk, maka kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, jangan kita dituduh sebagai mujassimah atau musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu tuduhan dusta. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sementara mungkin itu, semoga bisa dipahami dengan baik.